Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya. Kita dilarang memakai sandal sebelah saja. Apakah larangan tersebut termasuk juga memakai satu kaos tangan atau satu kaos kaki saja, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Ustaz. Yang saya tahu hadisnya tentang sandal. Apakah bisa dikiaskan dengan yang lain? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam, perlu dibahas kembali, perlu dicari kembali.